والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملک میں اس کام کی طرف متوجہ کر دیا اور اس کام کے لیے آپ کو اللہ نے چلایا ہے اور چلا رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ملک میں توفیق دی اور توفیق دے کر چلایا، کام سے تعلق پیدا کرایا، تو اس کا شکر سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے. Tuan-tuan semua, kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih tuan-tuan, telah pilih tuan-tuan, telah memasukkan dalam hati tuan-tuan sehingga tuan-tuan tertumpu dan telah beri perhatian kepada kerja yang mulia. Dan Allah Taala telah gerakkan tuan-tuan, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri faham kepada tuan-tuan di negara tuan-tuan sehingga tuan-tuan dapat bergerak, tuan-tuan dapat faham usaha ini, dan tuan-tuan dapat jalan usaha ini. Dan bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan semua kena fikir juga nikmat per jab aadmi syukur karta hai to wo nikmat badhti hai, nikmat zyada hoti hai, اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی بدلہ دیتے ہیں اور شکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. Apabila seorang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya nikmat yang khusus. Allah Ta'ala akan berikan kepadanya balasan yang khusus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat. Toh, is nikmat ka kya syukur hai? Ye sochna hai ki is nikmat ka kya syukur hai? Deen ki zarurat Allah Ta'ala hume de, uska syukur kya? Kota malum hai? Aapko malum hai? Kota kita na fikir. Sekarang kita nak fikir, apakah kesyukuran atas nikmat agama yang Allah berikan kepada kita? Allah Ta'ala salkan nikmat agama kepada kita, Allah Ta'ala hadiahkan nikmat agama kepada kita. Apakah kesyukuran atas nikmat ini? Adakah tuan-tuan tahu? Dia tanya. Tahu tak tuan-tuan? Apakah kesyukuran atas nikmat agama ini? Tahu tak tidak? Tingkatkan pengorbanan. Oh, lagi. Jadi saya tanya apa yang anda dalam fikiran. Data tuan-tuan jawab ikut apa yang ada dalam fikiran tuan-tuan ataupun tuan-tuan pernah tanya atau siapa? Macam mana? اچھی بات ہے، کام کی باتیں پوچھا کرو تاکہ صحیح چیز ملے، یہ نہیں کہ اپنے دماغ سے چلا لو اس کو. دیکھتا کتا ہندالا ستیاسا برتانیا آتا ہے تانیا مگر کرب کر رہا برکھائی کا دن انتر جاؤ جانا کتا جاوا بلیپی پورا اتا پون تینگوا سکا کتا سجا. اس نعمت کا شکر جو ہے وہ استقامت ہے. شکرات اتس نعمت ان ادلہ استقامت، اپنے آپ کو کام پر جمانا. Dan kita mengistiqamahkan diri kita di dalam kerjanya. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا ایک کام دیا ہے اور اس سے ہماری اور ساری امت کی ہدایت اسے وابستہ ہے، وہ اس کا شکر کیا کہ ہم خود اس کو پابند ہو کر کے کریں. جدی اللہ تعالیٰ تعالیٰ بری کے بڑا کتا نعمت اس کا اگمہ yang mana hidayat seluruh umat manusia berhubung rapat dengan usaha agama ini, maka kesyukurannya ialah kita mendisiplinkan diri kita dan kita melazimkan diri kita dengan usaha. Allah Ta'ala bandi ke amal ko dekhte hai, kul amalu fasayallahu amalakum. Bataiye logo ko ke amal karo, Allah Ta'ala tumhare amal ko dekh rahe hai. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat amalan-amalan hamba-Nya. Firman Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayallahu amalakum. Mafhumnya, beritahulah kepada mereka, beramallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat amalan-amalan لوگوں کو عمل دکھانے ہم یہ تو ریا ہے یہ تو منع ہے لیکن اللہ کو دکھانا ہے menunjukkan amal kepada manusia kepada makhluk kepada orang ramai itu dinamakan riya tetapi yang dimaksudkan ialah menunjukkan amal mempersembahkan amal kepada Allah isliye is ni'mat ki shukr ye yahi hai ki hum apne aap ko is kaam ka paaban kare jab paaban karenge to qurbani wujood mein aayegi amal bhi aage badhega sifat bhi paida hogi sab paida hoga qurbani wale ko na qurbani wala jab paabandi nahi hai to kya qurbani badhegi jadi kesyukuran atas nikmat usaha agama ini ialah kita mengikat diri kita, kita melazimkan diri kita, kita mendisiplinkan diri kita dengan agama ini, dengan usaha atas agama ini. Maka apabila ada disiplin, apabila ada mengikat diri dengan usaha atas agama ini, maka akan wujudlah bentuk-bentuk pengorbanan, mujahadah. Sifat akan datang, pengorbanan akan datang, mujahadah akan datang. Ya, dan kita akan maju dalam usaha. Jab kaam phail jata hai, اور استقبال کا دور آتا ہے تو پابندیاں کم ہو جاتی ہیں apabila usaha telah tersebar apabila usaha telah meluas usaha telah maju maka apa akan berlaku apa yang akan berlaku ialah akan berkurangannya disiplin dalam usaha ہر آدمی راحت کی طرف جاتا ہے apabila berlaku datang zaman istiqbal zaman penerimaan maka setiap orang akan memikirkan kemudahan bagi dirinya حالان کے جب کام پھیلے تو کام کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں Walhal apabila usaha telah bertambah, maka dengan dalam masa yang sama tanggungjawab juga bertambah. Kam hele to kahan fursat hoti hai, kam badhta chala jata hai. Lekin jab kam badh jata hai, log zyada sharik hote hain kam mein, to phir kam wale apne rahaton mein lag jate hain. Jadi apabila taqaza usaha telah bertambah, usaha bertambah maju, maka keperluan usaha bertambah bersama-sama dengan kemajuan usaha. Ya, maka fikir sepatutnya bertambah. Tetapi apabila bilangan orang yang buat usaha bertambah ramai, maka orang-orang yang dahulunya menjalankan usaha mula mencari ruang untuk kerehatan. Isliye phir kaam jo hai umumi taur par andar se kamzor ho jata hai aur log ko bahut nazar aate hain. Maka pada hakikatnya bilangan nampak ramai tetapi dari segi dalaman maka kosong. اور یہ ناشکری ہے کہ اندر سے کام کو کمزور کر دیا maka melemahkan usaha dari segi dalaman inilah yang dikatakan tidak mensyukuri nikmat usaha tersebut اس لیے اس کام کا اور دین کے ہر کام کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے jadi syukur kepada nikmat agama dan nikmat usaha atas agama ialah kita melazimkan dan mendisiplinkan diri kita dengan usaha حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر امت کو یہی بات سمجھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ketika wafatnya نبی صلی اللہ علیہ وسلم beliau telah fahamkan secara inilah kepada umat کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے لوگ بہت غم زدہ تھے انہیں بہت صدمہ تھا تو انہوں نے مسجد میں آ کر لوگوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kesedihan telah menghantui para sahabat orang Islam di zaman itu. Sehingga mereka semua bingung. Maka ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah mengumpulkan orang Islam di masjid dan beliau telah membacakan beberapa potong ayat Al-Quran kepada orang Islam. Wa ayat ini lagi ke fazaya. Ya dekho jo log jo ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ibadat karta hu تو وہ تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے موجود ہے dia telah bacakan ayat dan telah berkhutbah kepada mereka dan berkata sesiapa yang selama ini memuja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketahuilah baginda telah wafat Sesiapa yang memuja Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha hidup. Sebagai ayat yang boleh, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُولِ. Ini surah Ali Imran ke ayat ini. Ini 7 tahun pehle utri thi. Jadi, beliau telah membacakan ayat وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُولِ. Ya, beliau telah membacakan ayat ini kepada orang Islam. Kemana ayat ini telah diturunkan 7 tahun sebelum. Sentin hijrah ini gelar yang orang cuma kata ayat yang utri thi. Pada zaman ini, pada waktu itu, Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam ke mare jane ki khabar phail gayi thi. Jadi ayat ini telah turun ketika peristiwa Uhud. Ha? Ayat surah Ali Imran juzuk yang ketiga ini telah diturunkan di dalam peristiwa Uhud. Apabila pengkhabaran mengenai kewafatan dan kesyahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai baluas. Ayat ini utarkan diye kata Allah Taala ne ki agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mar jaye ya mare jaye to kya tum apne kaam se hat jaoge? Yaad rakho jo apne kaam se hat jayega wo Allah ka kuch bhi nahi bigadega. Lekin jo shukr karenge ne'mat ka aur qaim rahenge unhe Allah Taala badla denge. Jadi maksud ayat itu ialah jika kamu berpaling apabila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ataupun terbunuh, jika kamu berpaling selepas kewafatan baginda, maka berpalingnya kamu itu tidak memberi apa-apa mudarat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang memperbaiki amal. Wahyu ini pas sabit ki hai ke is ne'mat ka shukr ke Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam zinda rahe to Allah zinda rahe to ye jo ne'mat Allah Taala ne iman aur islam ki di hai uska shukr ye hai ke Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam ke kaam par qaim raho, ye uska shukr hai. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memahamkan umat ini bahawa kesyukuran atas nikmat agama dan usaha agama yang Allah berikan kepada umat ini ialah dengan cara kita istiqamah di atas nikmat tadi. Walaupun baginda masih hidup ataupun baginda telah wafat, istiqamah di atas nikmat agama tadi, melazimkan diri, mendisiplinkan diri di atas nikmat usaha atas agama inilah kesyukuran atas nikmat. Islam اس قوم کے شکر میں ذمہ داریاں لینی ہیں اپنے اوپر ذمہ داریاں لینی تاکہ کام جو ہے آگے بڑھے اور پھر اپنے آپ کو ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو پابند بنایا جاتا ہے ذمہ داری بھی لینا اور کام کو آگے بھی بڑھانا اس لیے ہے اس کا شکر جبھی تندہ کی تم شکری نعمت ہی نہیں اللہ کی apabila kerja bertambah maju maka kita menambah, kita ambil takaza, kita terima takaza, kita tambah takaza, kita tambah tanggungjawab, kita ambil tanggungjawab lagi, dan kita tingkatkan pengorbanan, kita tingkatkan usaha, maka inilah kesyukuran atas nikmat. Allah tabaraka wa taala ne sahabat se farmaya tha ke man se ko bhi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahmuba. یہ لگاؤ اپنے جان مال خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ سبحانہ وتعالی تعالیٰ برفرمان دلم آیات وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مَفْهُومًا. Dan kamu berinfaklah, berbelanjalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kamu mencapakkan diri kamu dalam kemusnahan. یہ آیات اس وقت میں اتاری گئی تھی جبکہ انصار کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ آیا تھا کہ اب تو لوگ کافی کام کرنے والے پیدا ہو گئے, ہم ذرا اپنے کاموں کو دیکھ لیں, اپنی ضرورتوں کو دیکھ لیں, اپنے گھر کھیت کو دیکھ لیں, اب تو لوگ ہیں کام کرنے والے, جیسے آج تو آج ہو رہا ہے. یعنی آیات کی طرح بھی ترون کر مجھے اللہ سبحانہ و تعالی mengenai orang-orang Ansar, apabila usaha agama di zaman itu telah tersebar luas, orang-orang telah masuk Islam banyak sahabat-sahabat telah habis usaha ini, ya, maka orang Ansar telah berfikir bahawa sekarang orang Islam dah aman, orang yang dah sabut takaza dah aman, jadi mari kita ambil cuti untuk kita tengok keperluan-keperluan kedai kita, keperluan ahli keluarga kita, keperluan-keperluan kejuniaan. جب ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنے کاموں کو دیکھ لیں, کام تو پھیل گیا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, ہم اپنے کاموں کو دیکھ لیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا کہ اپنے کاموں میں لگ جانا اور اس کام سے ہٹ جانا, اس کام کو کمزور بنانا, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تعالیٰ منگور بریکتا گرامن کو امران بہوا ولا کل اوا تعالیٰ ہمائے orang yang jalankan usaha atas agama telah ramai. Orang Islam telah ramai. Agama Islam telah tersebar. Ramai orang yang telah bersedia untuk menjalankan usaha atas agama. Jadi, berundur pada ketika itu untuk melihat keperluan. Berundur ataupun melemahkan usaha ini. Melemahkan usaha ini adalah ditakbirkan oleh Allah Ta'ala mencampakkan diri dalam kemusnahan. Isni mana yang akan ada di hadapan anda? کہ اس نعمت کا شکر کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا ہے پھر اسے طرح بگی تو اپنے دلتوار بہوا شکر اکس نعمت ini ialah kita mendisiplinkan diri kita dalam usaha ini dan kita berjalan dalam usaha ini dengan penuh istiqamah اور استقامت کی وجہ اس لئے ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کی جگہ بنایا ہے یہاں آدمی کے ساتھ حالات ہوتے ہیں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں آدمی مالدار ہو جاتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے اس کی عزت آبرو بڑھ جاتی ہے اور کبھی حالات ٹوٹ بھی جاتے ہیں غریب ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے ناگوار حالات آ جاتے ہیں تو دنیا کو اللہ نے حالات کی جگہ بنایا طرف اپلو استقامہ کرنا دنیا کی دپنوں کی لگا ہے قدعان قدعان یا برعبا قدع سوان تو برعبا قدع سنان لنا dan keadaan yang menyenangkan, asbab yang baik, harta yang banyak dan kedudukannya terjaga dan lain-lain lagi, tetapi kadang-kadang berlaku sebaliknya. Keadaan perniagaan yang mengudung, asbabnya sebab hancur, asbab-asbab lain hilang dan sebagainya. Di sini halat pehla hote hain, chahe woh achhe halat ho ya chahe woh nagawar halat ho. یہ سارے کے سارے حالات جو ہیں یہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتے ہیں اگر اپنے اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کر کیسا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے جبھی apabila keadaan-keadaan ini berlaku maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba-hamba-Nya ini dalam keadaan senang apa dia buat dan apabila datang keadaan sebaliknya apa dia buat itu yang Allah Taala nak tengok. Jadi keadaan yang sebenarnya didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian dan cubaan semata-mata. Isteri, har hal ni admi apni aapko imtihan mein samjhe. Oleh itu setiap orang kena rasa bahawa saya ni pada setiap saat dan ketika berada di dalam ujian dan cubaan. Main to imtihan mein hoon, main azmaish mein hoon, pata nahi kamyab hota hoon, nahi hota hoon. Jo apne aapko aisa nahi samjhega, wo apne imtihan mein kamyab hone ki koshish hi nahi karega. Satu orang yang mana dia kena rasa bahawa dia sentiasa saya dalam setiap saat berada dalam keadaan sedang diuji, sedang diperiksa, sedang dicuba. Satu orang yang hilang perasaan ini daripada hati dia, maka dia tidak akan ada fikir untuk meluluskan dirinya dalam ujian dari itu. Nematoh ka jo imtihan hota hai wo zyada sakht hota hai. Yani jab musibat ki imtihan jo. Yani aadmi ko nemat aave, rahat aave, maal aave, cheeze aave. Ini imtihan sakit. Adapun keadaan senang, keadaan senang lenang, keadaan keadaan yang membentuk kemudahan dan sebagainya, nikmat, kemewahan ini adalah lebih berat dan lebih berbahaya daripada keadaan kesempitan, kemiskinan dan yang semakna dengannya. Kerana usulah memohon, nikmatu ki muhabbat mein phal jata hai. Kerana pada waktu itu umumnya seorang itu akan terjerat di dalam cinta dunia. Dan nikmat ki mohabbat aur nikmat ke badhane ki mohabbat mein phir usko din ki mehnat, din ka mujahada, Allah ki ibadat usko bhari padti hai. Maka apabila cinta pada nikmat, cinta pada benda telah masuk dalam hati dia dan fikir untuk menambahkan kemudahan, kemewahan tadi sudah masuk dalam hati dia, maka akan berat dan lebihnya untuk melaksanakan perintah Allah. Isliye dheere-dheere phir peeche hat jata hai. Posisi hamil sih akhir ni mehrum jatuh. Maka dia akan berundur sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehinggalah dia akan ketinggalan di belakang. Isteri saya ni kata, keadaan di negara ini dunia. Dan ini nematoh kah tu hal ini, boleh ada sesuatu yang ada. Alamah ini. Orang, admi tu asalnya fikirnya, tuhnya muskil hota ada. Sahaba kata dia, kita ada per dua orang kesan keadaan ada. Negara keadaan dia, musibah di keadaan ada. Musibah ni nematoh kah keadaan. Ini keadaan yang ada sesuatu. Jadi kita perlu nak beritahu tadi bahawa cubaan, keadaan berbentuk kemudahan, kemewahan ini adalah cubaan yang lebih genting, lebih berat dan lebih berbahaya berbanding dengan keadaan kesempitan, kemiskinan, sebab tidak cukup dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak istiqamah dalam keadaan senang renang, keadaan kemudahan, dalam keadaan kemewahan, ada satu perkara yang sangat payah. Sahabat-sahabat telah beritahu, sahabat-sahabat itu telah beritahu bahawa kami telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan dua keadaan. Keadaan kesempitan, keadaan yang berat, keadaan yang susah, penderitaan dan sebagainya. Dan juga keadaan kemewahan. Jadi keadaan yang mewah itu lebih berat bagi kami berbanding dengan keadaan susah. Nimet ayi, mala ya, rahat ayi, to sabse pehle amal wali tartib toot jati hai. Apabila datang kemewahan, kemudahan, harta benda datang, maka yang pertama berlaku ialah yang tertib, yang dahulunya seorang itu disiplin mengikut tertib tadi, maka tertib tadi sedikit demi sedikit akan terjejas. Orang apne liye aadmi aasaniyan talash karta hai ke koi aasani ho jaye, aasani thoda bahut kaam kar lu. Maka seorang itu akan mula memilih jalan kemudahan. Di mana cara mudah, di mana senang, ini caranya senang. Maka dia akan mula mencari kemudahan. So, kisi kaam mein shuru karne ke baad, usme se peeche hatna, ye goya Allah ke hukum se muh modna hai. Satu orang telah memulakan sesuatu pekerjaan yang baik, kemudian dia berpaling dan berhenti daripada melakukan kebaikan tadi, seolah-olah dia telah berpaling daripada Allah Subhanahu Wataala. Orang Allah se aur uske hukmon se muh modna ye bahut sakht hai. Dan berpaling daripada Allah dan berpaling daripada hukum Allah Taala ada satu perkara yang sangat berat. Amal ko chhod dena ye bhi muh modne ki ek qisam hai, jaise amal se inkar karna muh modne ki ek qisam. Seperti mana tidak mau beramal, berpaling langsung tak mau beramal, juga adalah satu bahagian, satu bentuk berpaling daripada Allah Taala. Isteri mere bhaiyo, har waqt toba istighfar karke apne aap ko paamal banane ki baat hai. Oleh itu maka kita hendaklah sentiasa melazimkan diri kita dengan taubat dan istighfar dan melazimkan diri kita dengan amal. Kerana kalau Allah Taala tidak berkata, maka maknanya ialah kita tidak berkata kepada Allah Taala, "Kami telah melakukan kebaikan kepada Dia, kami telah melakukan kebaikan kepada Dia." Kerana apabila kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kerja-kerja agama Allah Taala, kita lihat tidak ada kemajuan, bermakna kita telah membelakangkan kerja-kerja Allah Taala tadi. Jadi ini adalah tanggungjawab kita istiqamah ke tanggungjawab kita, bahawa kita setiap orang dari kita harus melakukan kerja dengan tertib dan dengan kebaikan. Oleh itu maka ini adalah menjadi tanggungjawab setiap orang di antara kita untuk melazimkan dirinya dengan istiqamah. Dan tanggungjawab kedua tanggungjawab kita adalah Allah ke din ke nusrat kerana itu. Tanggungjawab yang kedua ialah nusrat agama Allah Taala. Bantu agama Allah Ta'ala. Ek-ek musliman ke zimne hai ke wo Allah Ta'ala ke din ka madadgar rahe. Menjadi satu tanggungjawab setiap individu muslim, setiap orang beriman untuk membantu agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansar Allah. Ya iman walo, tum sare ke sare apne din ke madadgar raho. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu tetap menjadi pembantu-pembantu agama Allah Ta'ala. इसलिए अपनी जिंदगी की तर्तीब में देखना है कि हमने नुसरत में हमारा कितना अमल लगता है, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत हो रही है. और एक जो कि तकना मुहासबा भी kita dalam kehidupan kita, banyak mana masa kita gunakan untuk membantu agama Allah Taala, banyak mana harta yang kita belanjakan untuk membantu agama Allah Subhanahu Taala, banyak mana kebolehan kita gunakan untuk membantu agama Allah. अनुसार के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये अंसार की ये जो जमात है, मैं जानता हूँ इसको, ये अंसार की जमात ऐसी है कि जब कोई काम, मुश्किल काम का कोई तकाजा आता है तो ये सारे के सारे तैयार होकर के आ जाते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब्दा मंगने कौम अंसार बोला, आपको मंगना नहीं मरेगा, आपको सबसे कनाल मरता अल्लाह jenis orang-orang yang mana apabila datang takaza, seberat-berat takaza agama, maka mereka semua akan berebut-rebut untuk menanggung dan untuk menerima takaza tadi. Ya, muskil kaam hai, wo humko de lijiye. Mereka minta, ini takaza ni berat, beri kepada kami, takaza ni beri kepada kami. Muskil kaam apne zimme lena, ye unke sachcha hone ki daleel hai. maka ini bukti kebenaran mereka. Ini adalah bukti kebenaran mereka, iaitu mereka mempersembahkan diri mereka untuk menyambut takaza yang berat. Orang muskil kaum saya senang kau baca mana, orang asam kaum dia ni asam kaum dia yang mana, ia adli ke kacah huni ke dalile. Apabila seorang itu memilih kemudahan dan antara kerja yang berat dengan yang ringan, dia pilih yang ringan, maka ini menunjukkan seseorang itu masih mentah. جب ہم نے اندر سے کچا کمزور ہو جاتا ہے تو وہ آسان آسان چیزیں اپنے ذمے لے اور مشکل کام سے اپنے آپ کو بچا لے اور آیا منتا مکہ دیا اکان ہم بھی تک جواب دیا کبھی تک جواب یہ مدہ مدہ پربندنگ یہاں سستا سستا اور کام اس آدمی پر کھولے گا کہ جو کام کے مشکل کاموں کو اپنے ذمے لے ان پر کام اللہ تعالیٰ کھولتے وہاں یا اللہ تعالیٰ اکم بکا کن کر فہاما تجاری بہتسنا یعنی orang-orang yang memilih تقاضا berat untuk dia ambil tanggungjawab. इसलिए जब आदमी अपने आप को इन कामों से बचाता है तो उसकी समझ भी कम हो जाती है तथा अकेला ससुराल में तो हम मिले तकाजा तकाजा yang ringan dan mudah yang mudah untuk dirinya maka Allah Subhanahu wa taala akan tertutuplah kefahaman agama ke agama ke atas तुम सही समझ कर कहा करो मेरी बात मेरा क्या ये तुम अमल है मैं क्या कहूँ आप क्या कह दोगे ये तो पूछ लो पहले से मैंने ये कहा था कि काम को मुश्किल समझ करके आदमी उससे पीछे हटे तो फिर अल्लाह ताला उसकी समझ भी कम कर देंगे ulangi ya apabila satu orang tu dia membelakangkan diri dia memilih kemudahan berbanding dengan takaza-takaza yang berat maka Allah SWT akan cabut kefahaman agama daripada dia dan agar kaum ki zimmedari apne upar le chahe wo mushkil ho to Allah taala kaam bhi aasan karega aur kaam ki samajh bhi badh jayegi ab agar kaum tu memilih takaza-takaza yang berat untuk diri dia maka Allah taala akan bukakan kefahaman agama usaha-agama atasnya dan Allah taala akan majukan dia फिर आदमी बेतौफीक हो जाता है उसको तौफीक नहीं होती पता बोले सवाल तो अल्लाह ताला चबूत फहमन उस आगमा रे बरिया मतलब ये tidak akan mendapat taufik जब मैं पहली मरतबा मैंने चिल्ला लगाया बहुत साल हो गए और चिल्ला लगाने के बाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब अहमदुल्लाह अलैहि उस लोग जिंदा थे तो मैं मुलाकात की मौलाना से फिर यहां रहा फिर वापस चले गए घर जाकर मैंने खत लिखा मौलाना को मैंने कहा मैं यहाँ वापस आया हूँ चिल्ला लगा कर तो फिर सारा काम मेरे जिम्मे आता है तालीम भी तुम करा दो जमा करिए उसको भी देखो ये देखो सारा काम मेरे जिम्मे आया तो मैं ये काम करूँ या मैं अपना मदरसा देखूँ जाता हूँ तो ये तो सारा काम मेरे ऊपर आ रहा है ये मैंने खत लिखा खत्म होना कभी से कभी कम हो से मक्का से लपा से डटा के सुनी से जुम्पा के मौन नहीं सुखा मतलब बहाने सपा से कुला पकुला में से बाली के तंपा से maka saya telah memberi surat kepada Mawla Yusuf Rasulullah Alaih. Dalam surat itu saya telah nyatakan bahawa selepas saya balik dari 40 hari, maka semua tanggungjawab buat ta'alim, bayan, hidayat, apa semua takaza-takaza agama di tempat saya, semua diserahkan kepada saya. Menyebabkan saya tak sempat nak mengajar ke, nak uruskan takaza agama. Mawlana dia uskai jawab ni khalwaya, ke jokah maaf ke zinne arahe hai, usko ane lo, apne zinne. और अपने आप को उससे न बचाओ अपने आप को उससे न बचाओ आने दो क्यों कि इससे काम खुलेगा यानी काम ज्यादा समझ में आएगा और मकबूलियत भी बढ़ेगी दो बातें लिखी थी कि अगर काम अपने जिम्मे लेते रहोगे तो काम खुलेगा यानी काम ज्यादा समझ में आएगा और मकबूलियत भी बढ़ेगी यदि मौलाना यूसुफ अब्दुल्लाह ने इतना सुरेश जवाब सूरत kepada saya yang dalam jawapan tadi dia telah berkata jangan kamu mengelak daripada menerima takaza-takaza agama yang datang bertali arus kepada kamu. Jangan kamu mengelak. Terus sambut dan terus sempurnakan takaza-takaza tersebut. Yang mana dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan kefahaman ke atas kamu dan akan bertambah penerimaan kamu di sisi Allah Taala. Kalau seorang ini apne zimme kaam nahi lega aur kaam ka paalan nahi hoga to phir iske andar ये बात पैदा होगी कि इसकी समझ भी कम हो जाएगी फिर धीरे धीरे पीछे हो जाएगा अगर सत्य भगवान तो तिरा संबुद्ध तकाजा आगामा या यदि tidak sambut takazah agama dan memilih kemudahan, maka sedikit demi sedikit dia akan mundur dan mundur sehingga dia akan ketinggalan, ketinggalan di belakang. Kerana Allah jo aadmi aage badhta hai, Allah usse aage bada dega. Kerana apabila satu orang itu maju, maka Allah akan maju dengan dia. Aur jo aadmi mehnat karta hai, Allah usse hidayat zyada dete hai. Siapa yang usaha, maka Allah Taala akan beri hidayah yang banyak kepada dia. Walladzina tadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Jadi hidayat ke mehnat par rahenge apne ikhtiyar se, Allah Taala unke hidayat bhi zyada denge aur unko apna taqwa aur apni parhezgari bhi denge. Seorang yang mana firman Allah Subhanahu wa Taala maksudnya, seorang yang berusaha untuk hidayah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan beri hidayah kepada dia dan Allah Subhanahu wa Taala akan kurniakan kepadanya ketakwaan. Allah Taala aage bada dega, lekin agar ye baat nahi hoti aur nashukri hoti hai to phir ye peeche ho jata hai, maka Allah Taala akan maju kan dia. Sebaliknya jika dia mengelak, maka Allah Subhanahu wa Taala akan belakangkan. Aur Allah inhe peeche kar dete hai aur dusron ko aage laate hai, maka Allah Taala akan belakangkan dia dan Allah akan gantikan orang lain di tempat dia. Ha, Allah Taala badi kudrat wala hai, kerana Allah Subhanahu wa Taala maha berkuasa. Aur uske paas bahut karkun hai, dan Allah Taala mempunyai karkun yang banyak. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu, ke Allah ke lashkar ko to Allah hi janta hai, kisse kaam le, kisse par kisko kaam pe lagane, ye khuda jante hai. Karena Allah Subhanahu wa Taala bersumpah, "Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu." Tiada siapa pun yang mengetahui bilangan tentera Tuhanmu melainkan Allah, melainkan Dia sendiri yang tahu. Jadi Dia mempunyai banyak karkun-karkun. Dia mempunyai banyak kerja-kerja. Dia boleh ambil kerja daripada siapa sahaja dia. Allah Taala ni sahabat si berdoa, "Okey, dekho, agar tum nahi karoge, to tumhe hata kar tumhare jagah dusron ko launga." Dan Allah Subhanahu wa Taala juga telah beri amaran kepada sahabat-sahabat, "Jika kamu tidak menjalankan usaha, maka akan ku ketepikan kamu dan aku bawa kaum lain untuk menggantikan." Jadi sahabat berdiri sih. Kaisa lahu ke hum mahrum ho jau. Oleh itu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sentiasa berada dalam keadaan khawatir dan takut. Takut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala condemn mereka. Aisyah radhiyallahu anha farmati hai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bheje gaye Makkah walon, aur Makkah walon ne aapki koi qadar nahi ki, aapki mukhalifat ki, aur aapko sataya, aapke sathiyon ko sataya, yahan tak ki aapko nikal diya. Hazrat Aisha radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mulakan usaha di Makkah, tetapi orang Makkah tidak menghargai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disusahkan, baginda telah diseksa, dan pengikut petunjuk baginda juga telah disusah-susahkan dan telah diseksa. Jadi Makkah walon ne is kaam ki qadar nahi ki aur iska shukr nahi kiya, Allah Taala ne Makkah walon ko peeche hata diya. Apabila orang Makkah tidak menghargai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan usaha yang dibawa oleh baginda, maka Allah Taala telah ketepikan mereka. Abu Jahal hua, Abu Lahab hua, aur sare bade bade jitne maldar the mukhalif, inko Allah Taala ne peeche hata diya. Nama-nama yang disebutkan dari Abu Jahal, Abu Lahab dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain telah menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir Allah Taala telah ketepikan mereka. Inme se kuch mare gaye, kuch halak ho gaye. Ada di antaranya telah terbunuh dalam peperangan. Ada di antara mereka telah binasa di jalan. Akhirnya unko Baitullah par aane ke liye mubarak samjhe zinda rahe, unka agar musalman nahi hote hain, mushrik rehte hain, to ye Baitullah par na rahe. Begitu mereka telah di belakang oleh Allah Taala sehingga sampailah ke akhirnya orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang daripada datang ke Baitullah. Allah Taala ni Makkah walon ko hataya, maka Allah Taala telah ketepikan orang Makkah. Aur Allah Taala Madinah se Madinah walon ko laya, dan Allah Taala telah bawa orang Madinah daripada Madinah. Madinah wale ni jante the Rasul sallallahu alaihi wasallam ko, walau orang Madinah pada dahulunya mereka tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balki Madinah wale to haj ke mausam mein Makkah aaye the. Mereka ni adalah orang yang datang melakukan haji pada musim haji di Mekah. Dan haji ke musim ni, rat ko Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam se mulaqat Mina mein ho gayi. Dan mereka telah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mina pada waktu malam. Aur Hudud unko da'wat di. Mina telah berdakwah kepada mereka. Aapki da'wat unhone kabul ki. Mereka telah menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aur kaam ko samjha. Dan mereka telah faham kerja. Aur tayyar ho gaye kaam ke liye. Dan mereka bersedia untuk menjalankan kerja. Oh, kehne lage کہ یہودی جو وہاں پڑوس میں رہتے ہیں مدینہ میں, وہ کہتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور کام کریں گے, کہ یہود کام کریں اس سے پہلے ہم کام کریں. Mereka kata kami telah dapat tahu daripada ulama-ulama Yahudi yang tinggal berkaitan dengan kami di Madinah bahawa di akhir zaman akan datang Nabi akhir zaman, dan dari itu Nabi akhir zaman kita akan beriman dengannya, kita akan membantunya. Baik sebelum mereka itu orang Yahudi beriman dengan baginda, mari kita beriman dulu, kita berdahului mereka. Ini kisah dia, jenis yang lain ni, mereka semua fesla ke awasan musalah luar. Maka sebanyak mana yang datang, mereka telah buat keputusan dan semuanya telah masuk Islam pada waktu itu. یہ سبب بنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نصرت کے لیے, کہ مکے والے اگر نبی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, مکے والے نبی کا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم مدینے والوں سے کام کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ موجودہ اسباب تو نصرہ دا بنتو بنتو نبینا ابویلا اور مکہ سے مو منریما نبی صلی اللہ علیہ وسلم tidak mau menerima usaha baginda Nabi صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تعالیٰ bawa orang Madinah dan Allah تعالیٰ تعالیٰ terima mereka. پھر مدینے والوں نے پوری ذمہ داری لی کام کی, dawah Madinah telah ambil tanggungjawab sepenuhnya usaha. Or kaam ko sikhne ke liye Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam se aadmi manga ke aap ka aadmi dijiye jo hame kaam sikhaye. Dan mereka telah minta dan mohon kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghantar orang ke Madinah untuk mengajar mereka bagaimana nak jalankan usaha. Ye unke sachche hone ki nishani hai, maka ini tanda kebenaran keikhlasan mereka. Sachche hone ki nishani hai ke kaam ko sikhna hai aur seekh karke sahi karna hai, ye sachche hone ki nishani hai. Ini tanda seseorang itu benar di dalam menjalankan kerja apabila dia belajar kerja dan menjalankan kerja betul-betul ikut apa yang dia telah belajar. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ne unke liye jo aap log agar padhte hain ke unke liye Musab ibn Umair ko bheja ek saal ke liye. Musab ibn Umair ek saal unme rahe aur ek saal mein mehnat karke pure Madine walon ko Islam bhi sikhaya aur Islam ke ahkam bhi sikhaye aur Madine Munawwara mein din phail gaya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah, dan beliau telah duduk di sana selama setahun. Beliau telah menjalankan usaha di sana, menyampaikan Islam, ya, mengajar hukum ahkam agama, dan telah mengajar mereka cara menjalankan usaha di sana. Tapi ini anda dusri bahan pahala huyi Madinah walaui. Agi bantai na. So, ulo ne kaha, ya, pahamal haa din hel gaya. Abko ye kare, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ko yaw lawe. Apabila mereka telah maju, agama telah tersebar di tempat mereka, maka mereka punya keinginan untuk maju lagi. Untuk maju lagi. Mereka kata, sekarang kita orang Islam di Madinah telah ramai. Sekarang kita minta baginda datang ke sini, baginda bertindak. Ya, mungkin saya boleh ke sini. Ini tanda kebenaran mereka. Ya, kata-kata, abad mereka, kapan Rasulullah SAW ke Makkah mencoda rahi, Makkah wale dhakke de rahi, Makkah wale mukhalifat kar rahi hai. Toh, kyun Rasulullah SAW ke Makkah mencoda? Hum unko Madinah lahi. Mereka kata, sampai juga kita nak biarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, Nabi susahkan pengikut-pengikut baginda di sisa, mari kita tunggu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sini. Ini kaam ki samajh bad rahi hai, kaam karne ki wajah se is kaam ki samajh badti hai. Ini tanda bahawa apabila seseorang itu sambut usaha, sambut takaza, maka Allah Ta'ala tambahkan kefahaman agama, kefahaman usaha agama. Isliye inko nayi-nayi baatein kaam ki tarakki ki samajh mein aa rahi hai. Maka mereka mula faham dan mula mendapat ilham macam mana nak majukan usaha. Khud kaam ke paaband bhi hain aur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ko Madinah lana chahte hain. Mereka sendiri berdisiplin ke mana melazim tadi mereka istiqamah menjalankan usaha dan agama. Sekarang mereka nak bawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga datang ke Madinah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ko Madinah le jana koi asan kaam nahi tha, bahut mushkil kaam tha. Walhal nak bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah datang ke Madinah bukan satu perkara yang mudah. इसलिए अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मदीने वालों से, जब मदीने वाले तकाजा लेकर गए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने लाएंगे, हमारे यहां रहेंगे, हम मुसलमान करेंगे, तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया उनके आपके सरदार ने कि सोचो, सोच के कहो, अगर तुम इनको ले गए सारा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा. Maka apabila mereka telah meletakkan tafazah untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah beritahu kepada mereka bahawa ancaman besar akan datang kepada kamu. Kamu nak bawa Muhammad datang ke tempat kamu, bersedialah untuk berhadapan dengan musuh seluruh Arab akan memusuhi kamu. Sare Arab ke tir tumhari taraf aayenge, ye kaha tha ke pura Arab tumhe apne teeron se nishana banayega. Ye telah berkata bahawa semua orang Arab akan menghalalkan anak panah mereka kepada kamu, yaitu akan memusuhi kamu. इसलिए तुम सोच लो ये बड़ा काम है और इसको तुम फिक्र हबे हबीसान ये जतु तकदा या मुकम्मल मई ये तकदा या मुताब अगर तुम नबी को ले जाते हो नबी की हिफाजत कर सकते हो तो ले जाओ नहीं तो ये हमारा भतीजा है हमारे साथ रहेगा ये का कामो बरसदिया उनको मबवाना पड़गी दा बरसदिया उनको membantunya dan menjaganya dengan sepenuh hati kamu, sepenuh jiwa raga kamu, silakan. Kalau tidak, biarkan dia duduk bersama-sama kami di sini. Karena dia ada anak saudara kami. Kami akan jaga dia, kami akan lindungi. Wah, Abbas ibn Muttalib ini bahas bahawa sesi ini. Mungkin pun alam disuruh jaya. Maka kata-kata Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah kata-kata yang benar. Mas, kerana orang Arab memang telah memasuki baginda. Tuan Sam ni kata, ya, koi bahas ni. हम जिस तरह अपने बीवी बच्चों की अपने औरतों की और बच्चों की हिफाजत करते हैं ऐसे इस नबी की हिफाजत करेंगे जो होना हो वो हो जाएगा मगर कथा mereka dengan penuh semangat takpa kami bersedia kami akan jaga kami akan lindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami melindungi anak isteri kami seperti mana kami melindungi kaum keluarga kami kami akan melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi और हम साहब ने हुजूर से भी फरमाया हुजूर से कहा यार सुनना हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं अगर आप और कोई बात हम पर जिम्मेदारी भी डालना चाहते हैं तो आप भी बताइए हम वही करेंगे जब mereka telah berpaling kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah berkata bahwa wahai Rasulullah kami bersedia untuk menyambut kamu kami bersedia untuk menjaga kamu selain daripada itu apa lagi takaza-takaza yang tuan nak bentangkan kepada kami tuan ajukan tuan beritahu kepada kami kami sedia untuk sambut तो इस तरीके से अंसार ने जो है जिम्मेदारियां ली है और काम की और काम को संभाला है और नदी को भी संभाला मतलब इतना और अंसार telah menerima tanggung jawab ini dan telah menerima taqaza ini dan telah menjaga taqaza ini telah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam और जितने मुहाजिरीन मदीने गए उनको भी संभाला dan bukan saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah juga disambut oleh orang Ansar dan dijaga dan dilindungi oleh mereka इसलिए अंसार पर अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने अंसार को अपने इस काम के लिए उठाया फकर ये अल्लाह सत्त एहसान है मुसार बिर अल्लाह ताला के अतस और अंसार या माना अल्लाह ताला ने बगुन कर मरेका के अतस नुसरह अगमा वरना अंसार तो इस्लाम से पहले जब मुसलमान नहीं थे तो लड़ते रहते थे Kalau tidak orang-orang Ansar sebelum Islam mereka adalah kaum yang sentiasa bergaduh pada bertengkar dan berperang sama sekali. Orang zalil fi hasar asih dan orang yang sangat hina. और यहूदियों के दबाव में रहते थे अमेरिका भी दिबावा penguasaan atau bawah pengaruh Yahudi अल्लाह ताला ने अंसा दे फरमाया कि तुम अल्लाह का एहसान सोचो अल्लाह ताला ने तुम्हें कहां से निकाला है दुश्मनियों में से बिगाड़ में से निकाला और तुम अल्लाह ताला ने तुमको नुसरत में लाके खड़ा किया maka Allah Ta'ala telah beritahu kepada orang Ansar wahai orang Ansar hendaklah kamu fikir dan kamu merenung ihsan Allah Ta'ala ke atas kamu yang mana Allah Ta'ala telah keluarkan kamu daripada jurang kehinaan dan Allah Ta'ala telah pilih kamu untuk bantu Nabi-Nya bantu agamanya maka fikirkan ihsan Allah Ta'ala jadi Ansar ni akna aku zimmedari yang lekan di satya banaya oleh itu orang Ansar telah terima tanggungjawab ini dan mereka telah membenarkan pengakuan dan keterangan इतना सच्चा अपने आप को इतना पक्का बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार से कि मेरा जीना और मेरा मरना तुम्हारे का होगा begitu sekali kejujuran kebenaran kesungguhan mereka dan pengakuan mereka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai orang-orang Ansar hidupku dan matiku bersama-sama kamu जिंदा रहूंगा नबी तुम्हारे साथ हो और मौत भी होगी तो तुम्हारे साथ सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मदीने में हुई Lagi aku hidup, maka aku akan hidup bersama-sama kamu di kalangan kamu. Jika aku mati pun mati bersama-sama kamu. Maka Allah Ta'ala telah buktikan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah dan baginda Nabi kebumikan di Madinah. Orang Ansar pun Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam menduanya di. Ansar ke awlat pun duanya di. Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan doa yang istimewa untuk orang Ansar dan juga untuk keturunan-keturunan mereka. Dan wasiat terbaik. कि मेरे पास जो भी जिम्मेदार आवे वो अंसार का ख्याल रखे दा बगीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वसीयत बाबा orang-orang yang datang orang-orang tanggung jawab yang akan dilantik selepas aku hendaklah mengambil berat mengenai orang-orang Ansar मेरे मेरे दोस्तों ये तो इतना बड़ा काम है ये ऐसा यही फरमा रही थी कि जब मुशरिकिन ने आपकी कदर नहीं की आपके काम की कदर नहीं की अल्लाह ने उनको हटा दिया और अपने काम के लिए अल्लाह ताला मदीने से अंसार को लाया और अंसार को आगे बढ़ा दिया Maka inilah kata-kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apabila orang Mekah tidak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menghargai agama dan Islam yang dibawa oleh baginda, maka Allah Taala telah ketepikan mereka. Allah Taala telah condemn mereka dan Allah Taala telah bawa orang-orang Ansar ke Madinah. Dan mereka datang dan Allah Taala pilih mereka untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nusrah yang akan terjaga. Jadi nusrah agama ini, kerja nusrah ini akan kekal sampai kiamat. Islam ke Madinah ki, di Makkah se Madinah ki, wo khatam ho gaya. Hindu ke Madinah, Makkah pun ki, Darul Islam ho gaya. Toh wo hijrat to khatam ho gaya. Lekin toh nusrat ka kaun hai, wo qiyamah tak rahega. Jadi hijrah daripada Makkah ke Madinah telah tiada lagi. Sebab Makkah telah jadi Darul Islam, iaitu negara Islam, negeri Islam, bandar Islam. Tetapi nusrah agama akan kekal sampai kiamat. Wa liya nusrat ka kaun itna bada hai. Hindu sallallahu alaihi wasallam ya, jika hijrah tak kamna hota, tumne bhi ansari hota. Begitu agungnya usaha nusrah ini, begitu agungnya amalan nusrah ini, sehingga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika bukanlah kerana hijrah, maka aku adalah salah seorang daripada orang-orang Ansar. Nusrah ka darwaza kiamat tak khula hua hai. Jadi pintu nusrah agama adalah terbuka sampai kiamat. Dan puri umat pada Allah Ta'ala ni nusrat ki zimmedari dali. Dan Allah Ta'ala telah letakkan tanggungjawab nusrah agama ni ke atas bahu seluruh umat ni. Isliya sirfa apne aapko kaam ki taraf mansub ho jana ye kaafi nahi hai. Jadi memansubkan ataupun memansubkan diri kita sebagai orang yang buat usaha agama tidak mencukupi. Ya hum to hai dawat wale, hum to hai tabligh wale, ye kaafi nahi hai. Dengan kita diketahui dan dikenali sebagai orang dakwah, orang tabligh, ini tidak cukup. بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کے لئے کیا کیا ہے بہتر اللہ تعالیٰ آتاں تینگو اب تو کا عمل انتی کر اب تو کی تقویٰ انتو نصرہ کم اس لئے ذمہ داریوں کو سبھلنا ہے اور یہ تو کی تکنا جاگا تک جواب ہے اور کام کو آگے بڑھانے کی فکریں نہیں کرنی ہے جیسا کی تفکر انتو ماجو کر نصرہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی. Dalam hadis tersebut maklumnya, bantuan nusrah Allah Ta'ala akan datang berkadar dengan tanggungjawab yang diambil oleh seseorang. Zimmedariyon ke pura karne se madad ke darwaze khulte hain. Agar zimmedariyan puri nahi hui, phir madad kaise aayegi? Phir kaam jo hai dheere dheere ghat jayega, kam ho jayega. Jadi nusrah Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala akan datang apabila tanggungjawab tadi diterima, diambil dan disempurnakan. Jika tanggungjawab tidak disempurnakan, maka bantuan tak akan datang dan kerja usaha sedikit-sedikit akan jatuh dan akan mundur dan akan berkurang. Dua kisam ke log hote hain. Ek kisam un logo ke hoti hai ke Allah Ta'ala unke upar rakhkar kaam ko aage badha dete hain. Ada dua jenis orang. Satunya ialah orang yang mana Allah Ta'ala jadikan mereka ini sebagai perantaraan yang mana Allah Ta'ala akan majukan mereka. جیسے انسان مدینہ ہوئے سپتی اور اورا انسان کی مدینہ کہ انسان مدینہ پر رکھا اللہ تعالیٰ نے کام کو دنیا میں پھیلا دیا ہمانا اللہ تعالیٰ جدیکن ملکہ پرانتراعان ہمانا اللہ تعالیٰ سبر کن اگاما اسا اگاما سبحانا یہ ان کی خوش قسمتی ہے انہی ادلہ فوق مرکہ کہ کام کو اللہ نے کیا ہے دین کو اللہ نے پھیلایا ہے لیکن انسان کے اوپر رکھ کر اس لئے سارے انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ کے جو ہوں گے وہ انسان کے لئے ہوں گے. Oleh itu maka ini adalah tuah mereka kerana Allah Ta'ala jadikan mereka asbab perantaraan. Allah Ta'ala sebarkan agama usaha agama ke seluruh permukaan alam. Jadi janji-janji Allah Ta'ala, nikmat yang Allah Ta'ala janjikan adalah untuk orang-orang ya, dua jemaat ini hujung ke sahabat ini lagi. Ek muhajirin ke ek ansar ke. Maka dua jemaah ini bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu jemaah ansar dan jemaah muhajirin. Muhajirin jo hai wo ansar se afzal hai. Adapun orang-orang muhajirin adalah afdal daripada orang-orang ansar. Juga muhajirin ke hijrat ki wajah se nusrat wujud mein aayi hai. Kerana nusrat agama ini wujud apabila berlakunya hijrah. Jadi muhajirin afdal hoye ansar se. Ye do jamaat hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki hai. Maka oleh itu orang-orang muhajirin adalah disepakati lebih afdal daripada orang-orang ansar. Maka kedua-dua tabaqah ini, kedua-dua golongan ini, orang-orang muhajirin dan ansar adalah bersama-sama dengan Nabi. Dua-dua jemaah itu si Allah Ta'ala ne apne razi hone ka elan kar diya hai. Ke Allah Ta'ala muhajirin se bhi razi ho gaya hai aur Allah ansar se bhi razi ho gaya. Maka Allah Ta'ala telah mengisytiharkan keredaannya bagi kedua-dua kelompok ini. Kelompok muhajirin juga Allah Ta'ala redha dan kelompok ansar juga Allah redha dengan mereka. اور انصار اپنی قربانی میں بہت آگے نکل گئے. Dan orang-orang Ansar begitu maju dalam pengorbanan sehingga mereka telah melepasi target. Inone muhajirin ko bhi apne shahar mein basaya aur muhajirin ko apne shahar mein rakha aur unki nusrat ki aur unke unka ikram kiya aur Allah ke din ke jo jo taqaze Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ne pesh kiye usme Ansar sabse zyada hote the. Jadi orang-orang Ansar mereka telah beri tempat kepada orang-orang Muhajirin, mereka telah beri ruang, beri tempat tinggal, beri makan, beri minum dan beri perlindungan kepada mereka. Dan takaza-takaza yang dibentangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansar lah yang banyak menyambut takaza-takaza. Orang Ansar ini sejati sahabat saya punya korbannya ini, yang Muhajirin ini ikut apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rasulullah, ini Ansar ke jamaat, Masya Allah, ini hai, ke inhoni to sara kaam apne jibne le liya. Sara kaam apne din mein le liya to sara sawab inhi ko milega hame kya milega sehingga sekali begitu sekali kejujuran begitu sekali mereka telah membuktikan kebenaran mereka sehingga kaum orang Muhajirin pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah orang-orang Ansar ini telah menyambut semua takaza agama mereka sambut maka apa lagi yang berbakti untuk kami مال بھی یہ جاجا لگاتے ہیں خدمت بھی یہ جاجا کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا ہوتا ہے تو شہید بھی انہی کے زیادہ ہوتے ہیں اور اوران سور میں اپنی کا جاتا ہے مال سور تقضا ہوں تو ملنجا کن ہرتا میں کہتا ہرتا کمی اوران اس کے اور تم نے تو ملنجا کن ہرتا اب وہ بھی اللہ جاتا ہے تقضا ہوں تو خلوہ کے جرہ اللہ تعالیٰ یا خلوہ کے جرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ Dan apabila berlaku keperangan dan banyak berlaku kematian kesyahidan, maka orang-orang Ansarlah yang banyak syahid. Bersara salam, bersara ikramnya Allah Ta'ala lah. Mereka ini pun milenya, kami juga milenya. Jadi nampaknya semua mereka bola, mereka yang bola semua. Apa lagi yang tinggal untuk kami? Amli padanya, ya tu muka mimpin sesuai. Isyaratnya, ya tu mimpin kita dan korang. Maka Nabi SAW bersabda, kamu juga akan dapat apa yang mereka dapat dengan syarat kamu menghormati dan menghargai mereka. Ini yang usul ibad melalui Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga adalah satu usul yang telah bagi Nabi SAW beritahu kepada kita. Usul ibad ini adalah kerana hamari antar sahati jadah kawan kerti, jadah kurbani wali, hamun ki kadar kerti. Maka usul yang telah diberitahu kepada kita ialah di kalangan kita, sesiapa yang kita dapati banyak buat korban, banyak tambah korban, banyak buat mujahadah sungguh-sungguh, maka hendaklah kita menghargainya. Or unke liye unki qadar kare aur unke liye dua kare. Bukan saja kita menghargainya, bahkan kita mendoakan untuk mereka. Ye nahi ke unpar aitraz kare. Bukan kita membuat sangkalan-sangkalan dan macam-macam mengenai mereka. Ya unse hasad kare. Ataupun kita beriri hati dengan mereka. Ya unse bergumaliya kare. Ataupun kita mempunyai purba sangka mengenai mereka. Balkan unki qadar kare. Kaitu kaam ham nahi kar sakte hai, ye kar rahe hai. Bahkan kita adalah menghargai mereka. Kerana kerja takaza yang kita tak dapat sambut kerana kelemahan kita, mereka bersedia untuk sambut. Oh, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ne muhajirin ko ye sabak padhaya ke tum inki qadar karo. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan satu pengajaran kepada para sahabat muhajirin, mahdalah kamu menghargai orang-orang Ansar. Aur inki qadar karo aur inke liye dua mango. Bukan saja menghargai bahkan berdoa untuk mereka. Inki ta'rif karo, hendaklah kamu memuji mereka. اگر تم یہ کام کرو گے تو جتنا اجر و ثواب اللہ تعالی ان کو دینے والا ہے وہ تمہیں بھی قدر کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ مگر جتنا تم لکھو کا دیگر کرائیں menghargai mereka, mendoakan mereka dan kamu maka Allah Subhanahu wa taala akan beri apa yang Allah beri kepada mereka, Allah akan beri kepada kamu juga. یہ اصول باتیں فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اپنے ذمہ کام کو لیں اور جو ہمارے ساتھی مکانہ کام کی ذمہ داریاں لے کر کے زیادہ کام کر رہے ہیں ان کی قدر کریں ان کی تعریف کریں ان کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ کام آگے بڑھے مگر یہ لگ سکتا اصول ہے طرف بیٹا کو بنا جیتا بابا ابھی کی طرح لحاظ کلانے کی طرح ada orang yang sanggup tambah korban maka sanggup usaha lebih maka hendaklah kita menghargai mereka kita memuji mereka dan kita mendoakan untuk mereka اور اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے پہلا سبق ہے آگے بڑھنے کا سب سے پہلا سبق ہے آگے بڑھنے وہ ہے اپنے آپ کو پابند بنانا وقت کا بھی پابند بنانا اور عمل کا بھی پابند بنانا maka satu sabab ataupun satu sebab untuk kita maju dalam usaha ini, untuk kita maju dalam usaha ini, sebab yang paling besar adalah kita hendaklah mendisiplinkan diri kita. Kita mendisiplinkan diri kita, melazimkan diri kita dengan waktu yang telah ditetapkan dan melazimkan diri kita dengan amalan-amalan yang telah diberitahu. Jemaah mengaku, kami pahamkan kerengi, orang dulu kami pahamkan kerengi. So, is pahamkan ki wajah si amal bhi honga, haramari anda acci sifatnya pada hongi. Alhamdulillah, kita mengikat diri kita dengan waktu-waktu tersebut dan mengikat diri kita dengan amalan-amalan tersebut, maka amalan akan wujud dan sifat-sifat juga akan timbul, akan wujud daripada amalan. Acci sifat pada hongi, yang Allah kadar pada hongi anda. Sifat-sifat akan wujud dalam diri kita. Antaranya sifat takutkan Allah akan datang. Oh, is kaum si Allah Ta'ala kadar kala hutai. Kerana dengan usaha ini, perasaan takut kepada Allah Ta'ala akan timbul dalam hati. Isi jesna hai ki apil indar Allah kadar kala huwa ni huwa. Oleh itu, ini perkara yang kita kena selalu muhasabah dan perhatikan dalam diri kita bahawa adakah perasaan takut kepada Allah datang, sudah datang dalam hati saya ataupun belum. Jika Allah Ta'ala kadar kala huwa hai, to admi zarur sampai taraf ini kerega dan agak berlega. Jika seorang itu dalam hatinya telah datang rasa takut kepada Allah, maka dia pasti akan maju dan akan bergerak maju ke depan. Jadi sendiri ini kemudian khaf ada lagi, mana ada lagi, mana ada lagi manzila. Jadi jauh darah, awak tu agi berada, awak tu agi berada, awak punya manzil tu pergi. Hati saya dibacakan dari mafhumnya, seorang yang takut maka dia akan maju ke depan, dan siapa yang bergerak maju ke depan maka dia akan sampai ke destinasinya. इसलिए देखना है कि इस काम के जरिए से हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर पैदा हुआ नहीं हुआ और ये तो अपन की तरह लिहाज रबी की तयाला मतलब जो उसा yang saya buat sekarang ni adakah takut pada Allah, rasa takutkan Allah datang ataupun tidak dalam hati saya. Hal sahabi Allah taala se darta tha aur rota tha. Seorang sahabi, mereka orang yang insan yang takut pada Allah dan insan yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Rote the akhir tak. Bukan satu hari, dua hari, bahkan menangis sampai ke akhir hayat. Duh, kirim-kirimnya Allah Ta'ala gandar pada Allah. Kerana apa? Kerana rasa takut pada Allah pada datang dengan Allah. Kau apani islah ka pehla dari ayah ini. Kehum apne aapko bahamad darawin, taki hamane Allah Ta'ala gandar awin. Dar awin, to aadmi kaamne aage padega. Maka inilah asbab islah yang pertama sekali, iaitu kita mengikat diri kita. Mengikat diri kita dengan waktu, dengan amalan. Maka bila kita mengikat diri kita, maka rasa takut pada Allah akan datang. Dan uski zindagi dosaron ke liye namuna banegi. Maka orang yang macam ni, hidup dia akan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Dan wo apni zindagi mein dosaron ke liye khair ka zariya banega. Dan dia akan jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Hadis syarif ni Hudud sallallahu alaihi wasallam farmaya, "Ketuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair wa mi'latan lil shar." کہ خوش نصیب ہے وہ بندے جن کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے اور بدی کے مٹنے کا ذریعہ بناوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم یا بربہجہ لہو آئین اللہ تعالیٰ ترہ جدیکن دیا anak kunci kepada kebaikan dengan kerananya kebaikan terbuka, pintu kebaikan terbuka, dan Allah jadikan dia asbab tertutupnya keburukan. Isliye istiqamat ke zariye se jis tarah amal wujood mein aayega hamare andar sahi sifat paida hogi, ikhlas bhi aayega. Jadi dengan istiqamat ini akan datang dalam diri kita sifat-sifat yang mulia, dan antaranya yang lain ialah sifat ikhlas akan datang. Ke kaam ke paabad hone wale ko Allah Taala apna ikhlas bhi dete hai, apna taluq bhi dete hai. Orang yang melazimkan diri dia istiqamah dalam menjalankan usaha, maka Allah Subhanahu wa Taala akan kurniakan hadiahkan kepada dia sifat ikhlas, dan Allah Taala akan kurniakan kepada dia ta'alluq ma Allah. Walana yuzu alhamdulillah le farmate the ki apne aap ko kaam mein lagaye rakho, ikhlas bhi andar aata rahega. Walana yuzu alhamdulillah le farmate berkata hendaklah kamu mengekalkan diri kamu dalam usaha, jangan keluar dari usaha, kekalkan diri kamu dalam usaha, maka ikhlas akan datang beransur-ansur. Dan jika ikhlas di dalam diri kita berada, maka sahaja fitnah akan berakhir. Apabila datang dengan ikhlas, maka fitnah-fitnah akan terhapus. Jika ikhlas tidak ada, maka fitnah akan berakhir. Apabila tidak ada ikhlas, maka wujudlah fitnah. Oh, fitnah di mana saja, kerana muskil menjadi. Apabila ada wujudnya fitnah, maka kerja menjadi susah. इसलिए इसका इलाज भी यही है कि अपने आप को इस काम का पाबंद बनाए जाने, ताकि दिलों के अंदर अल्लाह ताला का ताल्लुक पैदा हो, खुलूस पैदा हो, आखिरत का ध्यान पैदा हो, Jadi rawatannya ialah dengan kita mendisiplinkan diri kita. Itu istiqamah mendisiplinkan diri kita. Dengannya ikhlas pun akan datang. Ha? Sifat-sifat mulia yang lain juga akan datang dalam diri. Sifat awe, pabandi awe, tafroya kam hewanna rutine. Istiqamah akan datang, sifat-sifat mulia akan datang, ikhlas akan datang. Maka barulah ia akan jadi amal. Kalau tidak, maka ia akan jadi rutin semata-mata. Sahabat ke sifat میں بتایا کہ دینوں کو اللہ کے راستے میں جان لگانے کے لئے محنت کرنے والے دین میں اور رات میں اللہ کے سامنے رونے والے عبادت میں disebut mengenai sifat-sifat sahabat. Mereka ialah pada siang hari mereka orang yang bermujahadah, berusaha habis-habisan. Dan di waktu malam mereka menangis di hadapan Allah. Isinya jab apne aap ko sara pabandh karenge to Allah taala andar haqeeqat paida karenge warna routine hai. Apabila kita mengikat diri kita sebegini rupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan dalam diri kita sifat-sifat yang diperlukan, yang dikehendaki, sifat-sifat yang mulia. Kalau tidak, maka putaran ini, putaran amal ini akan jadi rutin semata-mata. Walaupun pehle rutin banega, phir tabiat kat jayegi kam se. Bila sesuatu kerja dari jadi rutin, maka lama kelamaan hati tarikan akan hilang, hati pun akan rasa jenuh nampak. Istilah admi ko syaitan pisah jalan ya. Maka orang yang macam ni, maka syaitan dapat peluang untuk membelakangkan dia. Hamesha is kaam ke liye Allah ke samne taubat kare. Oleh itu, kerana dalam menjalankan usaha ini, kita kena selalu bertaubat minta ampun kepada Allah Taala. Aur apne irade ko pakke banakar ke aage badhe. Har saathi ye soche ke mujhe to karna hai, koi kare na kare mujhe karna hai. Oleh itu kita kena kuatkan keazaman kita dan niat dalam hati kita. Siap orang buat ke, tak buat ke, aku akan buat. Allah Ta'ala untuk istiqamah bengi, warung tu zindagi yang namunah bengi. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada orang yang macam ni istiqamah dan kehidupan yang akan jadi kehidupan contoh bagi orang lain. Orang ini ke hatu se fitnah khatam honggi. Dan hidayat ke nur khalega. Dan melalui tangan-tangan orang ni Allah Ta'ala akan hapuskan. Allah Ta'ala akan hapuskan fitnah-fitnah dan Allah Ta'ala akan wujudkan hidayah. Al-Mukhlisun hum masabihul huda, hadis mein hai. Al-Mukhlisun hum masabihul huda, ke jo ikhlas wale hai na, wo hidayat ke chiraag hai. Dalam hadis disebut maksudnya, orang-orang yang ikhlas itu akan merupakan pelita-pelita hidayat. Dengan keramahannya Allah menghapuskan fitnah-fitnah. Ikhlas alega pabad hone ki wajah se. Achi sohbat, aur apne aap ko amal ki pabandi, achha mahol, ke ye ikhlas alane ka zariya hai. Jadi, antara asbab-asbab untuk meratangkan ikhlas ialah kita mengikatkan diri kita. Saya sebutkan tadi dengan waktunya, dengan amalnya. Dan begitu juga kita mewujudkan suasana yang baik. Kita mewujudkan suasana yang baik. Ya, maka dengannya kita akan, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ikhlas. Isilah zimbedariyon ke saat apne aap ko chalana hai, taki humne se har aadmi ki apni zati zindagi sunnat wali, shariat wali, deen wali bane. Oleh itu kita kena gerakkan usaha ini dengan penuh tanggungjawab supaya kehidupan kita, kehidupan sunnah datang dalam kehidupan kita, kehidupan agama wujud dalam kehidupan kita. Aur hamari ijtemai zindagi wo nusrat wali bane, qurbaniyon wali bane. Dan kehidupan ijtemai kita pula kita jadikan kehidupan yang dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, tambah korban. Dan kehidupan yang penuh dengan nusrah agama. Yani mizlul ke soche ke hamara kaam kaise aage badhe, hamari zindagi kaise deen par aave, isko soche aur uske baad zimmedariyan apne upar le. Jadi kita sama-sama berjanji bahu fikir sama-sama macam mana kita nak majukan agama, macam mana kita nak majukan usaha atas agama dan takaza-takaza kita sama-sama sambut. Supaya iske liye sab taiyar hai untuk semua sedia insyaallah. Ya, ini ka yahi maqsad hai. Inilah maksud kedatangan tuan-tuan sekalian ke sini. Ya, hame yahan aakar ke apne irade badhane, apni kami dur karne ke irade kare. Maksud kedatangan tuan-tuan ke sini ialah tuan-tuan datang ke sini untuk buat azam dan segala kelemahan yang telah berlaku, maka kita buat azaman baru untuk menampung usangan itu. Wallah yahan ka azam ni rutin hoga. Kalau tidak, maka kedatangan 2 tahun kita ke sini juga akan jadi rutin saja. جو ارادے بنے نہیں اور ارادے کے مطابق کام ہوا نہیں تو یہ آنا بھی روٹین ہے apa manusia malahnya kedatangan itu jadi kedatangan pergi dan balik saja, tak ada azam, tak ada iradah baru, tak ada keazaman baru, dan tidak ada usaha untuk menyempurnakan azam tersebut. Rutin bagi riwayat mana Rasulullah Allah kita mana dia. Maka satu perkara, satu pekerjaan, amalan yang jadi rutin, maka di dalamnya tidak ada nusrah, pertolongan daripada Allah. Allah di mana itu amal oleh lakar rutin. Pertolongan Allah Ta'ala datang di atas keikhlasan dan datang di dalam di atas amalan. Allah Ta'ala mencabut kita taufik kepada kita semua. Allah bertaufik kepada kita semua. Subhanallah. Turun di ruang ini dan sambil ulang di untuk menonton.